وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي عزيزي وعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qumfid ala kitab Tauhid. Kita sampai pada ucapan Al-Syeikh Al-Alam Al-Faqih Ibn Al-Saymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah ta'ala fa'in kila, kalau ada yang mengatakan, atau kalau jika dikatakan law hadasa riya'u fi asna'il wudu, kalau seandainya terjadi riya di tengah-tengah wudu, di saat wudu, hal yulhaq bis shalah, ويبطل كله أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, jika terjadi riya di tengah-tengah wudu, di saat wudu, hal yulhaq bis-shalah, apakah hukum itu menyertai berkaitan dengan salat sehingga batal semuanya, atau dengan sedekah sehingga batal apa yang terjadi padanya riya saja? Fal jawab rahimahullah ta'ala, ada kemungkinan ini dan ada kemungkinan yang itu. Sebagian, sehingga kata mingkul wala sesamakan dengan sholat, dari satu sisi iya, artinya apa, wudu ada amalan-amalan tertentu, ada bagian-bagian tertentu sama seperti sholat, tapi apa, satu sama lainnya saling berkaitan. Iya, dikaitkan dengan sedekah iya bisa, tapi dari satu sisi saja, tidak dari sisi yang lain. Kenapa? Karena sedekah satu kesatuan utuh, sedangkan wudu berbeda. Wudu bisa saja ketika dia riya, kemudian dia ganti dengan amalan yang lainnya. Nanti akan diterangkan oleh Syekh di sini sisi rumitnya, ya. Baik. Sehingga kata beliau, ini bisa dikaitkan dengan salat dari satu sisi, bisa dikaitkan juga dengan sedekah dari satu sisi yang lainnya. Li'annana, karena kata Syekh rahimahullah ta'ala, li'annana idha kulna bibutlan ma hasala fi riya, karena kalau kita mengatakan batalnya wudu yang mengandung atau yang terjadi padanya riya, fa'ada tathhiruhu kemudian, atau fa'ada tathhiruhu kemudian dia mengulangi tathhiri, misalkan dia membasuh wajah kemudian apa, masuk ke tangannya, dia tahu yang wajah itu tadi riya, dia ngulang wajahnya baru satu kali, dia ngulang, atau sudah tiga kali dia ngulang, fa'ada tathhirahu wahdahu, dia mengulang dalam mensucikan anggota wudunya tadi itu saja, wahdahu lam yadur, maka tidak bermadarat bagi wudunya, tidak bermadarat bagi wudunya. Dia basuh wajah, dia riya, masuk ke tangan, dia sadar, dia balik lagi, sudah selesai tiga kali tangan, ngulang dia wajahnya, kira-kira batal tidak wudhu'nya? Tidak. Berarti dari satu sisi tidak sama dengan sholat. Iya. dari sisi yang lain sama, yaitu apa? Bahwa wudu itu rangkaiannya bersambung satu sama lainnya, saling berkaitan. Tamam? Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin, li'anna tikrar ghuslil 'adwi la yatil wudu. Kaidahnya kenapa? Karena mengulang anggota wudu itu tidak membatalkan wudu. Mengulang membersihkan, membasuh anggota wudu tidak membatalkan wudu, walau kana 'amdan, walaupun sekalipun dia mengulangnya dengan sengaja. Ya. Atau misalkan contoh yang mudah, Pak. Dia basuh wajah sekali, kemudian dia basuh tangan 3 kali. Dia tahu yang afdol itu 3 kali. Sudah basuh tangan, balik lagi. Ah, saya mau basuh wajahnya 3 kali ah, biar pahalanya sempurna. Ya. Akhirnya nambah dia. Sah tidak wudunya? Sah. Boleh yang demikian. Ya. Padahal dia apa? Mengulang. Tapi kalau sholat bagaimana? Dia sholat, tasbihnya cuma sekali. Subhana rabbiyal azim misalkan. Ya, ketika ruku. Setelah i'tidal, saya kenapa 1 kali? Kenapa 3 kali? Tidak 3 kali. Balik lagi dia ruku. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Iya kan? Berarti dari satu sisi, dia sama dengan sholat dia. Yaitu apa? Satu rangkaian. Tapi dari sisi lain, dia tidak sama. Iya. Tidak samanya dari sisi apa? Dari sisi dia mengulang, batal. Kalau sholat. Kalau wudu, tidak batal. Berarti beda kan? Berarti beda. Antara wudu dengan sholat beda. Tamam, paham ya? Paham ini? Baik. Sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, bikhilafi sholat, berbeda dengan sholat. Fa'innahu idha karrara juz'an minha, karena kalau sholat diulang satu bagian saja dari sholat, karuku'in au sujudin, seperti mengulang ruku'nya atau mengulang sujudnya, li ghairi sababin syar'i, tanpa ada sebab yang syar'i, dia ulang. Tadi kan, dia cuma karena pengen apa? Pengen tasbihnya 3 kali, pengen dapat yang afdol. Iya. Kenapa saya tadi tasbihnya cuma sekali? Langsung i'tidal, bangkit dari ruku. Terus apa? Dia ngulang lagi, ruku lagi. Ini sholat gerhana atau sholat biasa? Hah? Iya, rukunya sampai 2 kali. Kan begitu kan? Iya. Baik. Berarti apa? Berarti berbeda dari sisi yang lain. Sehingga kata Syekh Muslimin, fa'innahu idza karrara juz'an minha, kalau dia mengulang satu bagian saja dari sholatnya, karuku'in au sujudin, atau seperti dia mengulang rukunya atau sujudnya, li ghairi sababin syar'i, tanpa ada sebab yang syar'i, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena amdan. Karena mengulangnya apa? Sengaja, tanpa sebab yang syar'i. Walau annahu ba'da an ghassala yadayhi. Nah, kemudian contoh wudu. Kalau seandainya dia ba'da an ghassala yadayhi, setelah dia membasuh kedua tangannya, raja'a, dia kembali, wa ghassala wajhuhu, kembali mengulang membasuh wajahnya. Ya. Lam yubtil atau lam yabtul wudu'uhu, tidak batal wudu'nya. Ya. Tidak batal wudu'nya. Kalau dia apa? Mengulang tadi. Ya. Atau dia ada rasa yang kurang sempurna, tidak kena sikutnya misalkan. Ya. Sudah lewat tangan ini. Ya. Sudah sampai kaki mah. Begitu lihat, ini ada cahaya ini. Ada cahaya. Ya. Berarti apa? Ada sesuatu yang belum dibasuh. Namanya kulit kalau berkilau, ya berarti apa? Berminyak kan gitu ya, rata-rata. Nah, atau artinya dia belum tersentuh air wudu. Kalau sampai kulitnya itu berkilau, ya, maka dia ulang basuh tangannya. Padahal sudah nyampe kaki. Ya, sudah nyampe kaki. Dia ulang tangannya, dibersihkan lagi. Sah tidak wudunya? sah. Berarti dari sisi satu sisi apa? Berbeda dengan sholat. Iya. Nah, kalau sholat tidak boleh kita menambah. Iya kan? Dan hati-hati. Nah, hati-hati. Sebagian orang, ada sebagian orang ketika sholat, ya, ada yang dia bangkit dari rakaat pertama atau satu rakaat ke rakaat berikutnya, dia bangkitnya seperti apa? Seakan-akan dia sujud lagi. Ya, dia bangkit kemudian menyungkurkan kepalanya hampir-hampir menempel ke tanah. Seakan-akan apa? Dia menambah sujudnya. Maka yang demikian hati-hati, bisa termasuk dia menambah gerakan sholat. Sebagaimana Syekh Nusaim rahimahullah ta'ala mencontohkan ketika seseorang berdiri, kemudian sesuatu jatuh dari dirinya. Sesuatu jatuh, misalkan apakah sapu tangannya, apakah HP-nya atau apanya. Kemudian dia mengambil dengan jalan, dia membungkuk. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, berarti dia telah menambah rukuk dalam sholatnya. Maka hendaknya dia mengambilnya dengan kakinya sambil berdiri. Karena apa? Karena itu bukan udzur syar'i. Ya, karena itu apa? Bukan udzur syar'i. Hendaknya dia ambil dengan kakinya. Demikian diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam fatwanya. Maka hati-hati dalam sholat. Menambah gerakan bisa membatalkan apa? Sholat. Maka kata Syekh, walau annahu ba'da an sajada, kalau seandainya setelah dia sujud, raja'a wa raka'a, kemudian dia kembali dan ruku, labatalat salatuhu, pasti salatnya apa? Batal. Pasti salatnya apa? Batal. Baik. Lihat. Berarti ini apa? Dari satu sisi berbeda, dari sisi yang lain sama. Antara wudu dengan salat, ya. Wa tartib maujudun fi hadha wa hadha. Dan tertib dalam urusan salat dengan wudu sama-sama ada. Dalam hal ini ada, dalam hal itu ada. Ya, dalam sholat diwajibkan untuk tertib, betul kan? Dalam wudu juga apa? Diwajibkan untuk tertib. Termasuk dari wujubus apa? Min wajibatil wudu, min wajibat al wudu adalah apa? At tertib. Ya, berurutan, begitu. Ya, tapi kalau seandainya mengulang, maka apa? Walaupun sengaja, dia tidak batal wudunya. Berbeda dengan sholat. Kalau dia sengaja mengulang tanpa ada udzur yang syar'i, maka apa? Batal sholatnya. Berarti dari satu sisi apa? Sama, dari sisi yang lain tidak sama. Ya, ini yang menyebabkan apa? Permasalahannya rumit. Ya, masalah ini menjadi rumit. Baik. Lakina ziyadah fi sholat tutiluha. Tetapi menambahkan di dalam salat itu bisa membatalkan salat. Wa ziyadah fil wudu la tubtilu. Adapun ziyadah di dalam wudu tidak membatalkan wudu. Wa rujuk masalan ilal a'dha al-ula la yubtiluhu aydan. Kembali ke anggota wudu yang pertama, contohnya misalkan la yubtiluhu aydan, tidak membatalkan juga. Jadi sudah membasuh kaki, dia ingat atau dia lihat ternyata di tangannya apa? Ada yang belum tersentuh air. Maka dia kembali membersihkan tangannya. Yang seperti ini sempurna wudunya. Tidak dikatakan batal dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Baik. Wa in kana rujuk fil haqiqah la yu'tabar wudu'an. Lianna hudur syar'i, walaupun secara hakikat kembalinya dia ke anggota wudu yang pertama itu tidak dikatakan sebagai wudu karena tidak syar'i mengulang itu. tapi apa? Tetap tidak membatalkan wudu. Nah, demikian. Wa rubbama yakunu fil ula ghaslu wajhihi ala anna wahidah. Terkadang dia di awal kali membasuh wajahnya cuma satu kali. Tsumma ghasala yadayhi, kemudian dia membasuh kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan dalam hatinya, al ahsan anna akmala salas fil wajhi afdal. Kata dia, yang ahsan bahwa menyempurnakan sebanyak tiga kali dalam mencuci wajah itu yang afdal. Maka apa? Fa ghassala wajhahu marratain, kemudian dia membasuh wajahnya lagi dua kali, nambah. Ya. Dalam wudu boleh yang seperti ini, nambah dia. Ya. Tapi kalau sholat nambah kira-kira gimana? Hah? Enggak boleh. Ya. Tadi saya mau nambah tasbihnya. Kenapa? Kurang. Ya. Sudah mau salam, ya. Tiba-tiba bangkit terus ruku. Nambah. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Kira-kira gimana? Tidak sah sholatnya, ya. Tidak sah. Nah, demikian. Baik. Berarti apa? Dari satu sisi dia sama antara wudu dengan salat sama. Tapi dari sisi yang lain dia berbeda. Ya. Baik. Qala rahimahullah taala wa huwa sayurattib ay sayalsilu wajhahu tsumma yadayhi. Maka dia akan meratibkan, mengurutkan. Maksudnya apa? Dia akan membasuh wajahnya kemudian kedua tangannya lagi. Ya. Dia basuh lagi wajahnya dua kali lagi, kemudian dia ngulang lagi tangannya dua kali lagi, terus sampai ke kaki. Fa wudu'uhu sahih. Maka wudunya sahih. Ya. Walaupun dilebihkan dari batasannya, sahih wudunya. Kok bisa? Ya, sebagaimana apa yang teriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah membasuh tangannya sampai mana? Hampir-hampir ke ketiak. Berarti lebih kan? Boleh enggak lebih? Boleh. Karena Abu Hurairah berpendapat apa? Man istata'a minkum ayyutila hurratahu falyaf'al. Ya, barang siapa yang mampu dari di antara kalian ayyutila hurratahu, untuk memanjangkan hurrahnya. Ya. Al-hurrah wa tahjil. Apa hurrah? Warna putih di kuda, ya, di wajah di kuda. Nah, ini kiasan. Kiasan dari Rasulullah SAW. Kemudian tahjil, warna putih yang ada di kaki pada kuda. Kadang kuda itu apa ya? Kakinya ada putihnya, ya, ada warna putihnya. Kemudian di wajahnya ada warna putihnya. Itu adalah kiasan bagi kaum mukminin dari cahaya mereka nanti di yaumul qiyamah. Bahwa wajah mereka bercahaya, kaki-kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Sehingga berdasarkan itu Abu Hurairah menganggap apa? Boleh melebihkan. Ya. Kalau membasuh tangan hampir ke ketiak. Kalau membasuh kaki sampai ke betis. Ya. Itu. Itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Apakah batal wudunya? Tidak. Tapi kalau sholatnya melebihkan kira-kira gimana? Iya. Saya lebihnya cuma satu rakaat kok. Iya. Nambah satu saja. Enggak boleh. Satu rakaat. Ya enggak boleh. Iya. Atau satu ruku saja saya nambah. Iya. Nah, dalam subuhnya dia rukunya apa? Tiga kali. Sholat subuhnya. Kira-kira boleh enggak? Enggak boleh. Batal sholatnya. Iya. Nah, demikian. Baik. Ini. Walau tarakat tasbih salah samarat. Sehingga kata Syekh Muhsin rahimahullah ta'ala. Walau tarakat atau turikat tasbih salah samarat. Nah, lebih tepat tarakat. Walau tarakat tasbih salah samarat. Fil ruku. Kalau seandainya dia meninggalkan tasbih sebanyak tiga kali dalam ruku. Wa ba'dama sajada qala. Setelah sujud dia mengatakan. Fawattu ala nafsi fadilah. Wah, saya berarti kehilangan fadilah, keutamaan untuk membaca tasbih sebanyak tiga kali. Sa'arji, nanti saya akan balik. Ya, udah itu kali ini. Dia bilang, nanti saya akan balik. Saya akan ulang nanti. Okay? Sa'arji' li ajli an usabbih salah sama rat. Biar saya bisa bertasbih sebanyak 3 kali. Dia ulang. Ya, rukuknya. Kira-kira gimana? Fadabtulu apa? Salatuhu. Ya, maka batal salatnya. Fal muhim anna hunaka farqan bainal wudu wassalah. Sehingga al muhim, ya, yang terpenting bahwa di sana ada perbedaan antara wudu dengan salat. Dari satu sisi ada persamaan, dari sisi lain ada perbedaan. Wa min ajli hadzal farq, oleh karena perbedaan inilah, la abuttu fiha, kata Syekh, la abuttu fiha, saya tidak bisa memastikan hukumnya. Ya, subhanallah, sekelas Syekh yang faqih tidak bisa memutuskan ya perkara ini. La abuttu fihal an, saya sekarang tidak bisa memastikan. Hatta uraji', sampai aku murojaah lagi. Wa ata'ammal insyaallah, dan aku nanti akan perhatikan mana yang lebih kuat pendapat tersebut. Demikian. Jadi kesimpulannya Pak, batal atau tidak? Belum ada kesimpulan. Ya. Baik. Nah, makanya kemarin saya potong. Kenapa? Karena rumit. Ini dia. Ya. Nah, kalau dijelaskan pusing nanti, ya. Nah, rumit permasalahannya. Sekelas syekh yang faqih usuli, seorang ahli usul fikih, ya. Wa mufassir, ahli tafsir beliau. Bagaimana untuk memutuskan perkara yang seperti ini, yang yaltabis alih, yang samar bagi beliau, beliau tidak berani untuk memberikan fatwa dengan cepat. Ya, nanti saya akan murojaah dulu. Sehingga apa? Apalagi kita talabatul ilmi, ya, butuh banyak, lebih banyak dari syekh untuk murojaah. Begitu. Ya. Nah, demikian. Baik. Lanjut selanjutnya. Dalil yang kedua dari hadis. Qala wa an ibni qala syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, rahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati wa huwa yad'u min dunillahi, dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, atau dia memanggil Allah, atau dia beribadah kepada selain Allah, niddan sebagai tandingannya, dia meminta berdoa atau beribadah kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dakhala nar, a'udzu billah, dia masuk ke dalam neraka, na'udzu billah, Allahumma ajirna minan nar. Riwayat Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Qauluhu man, kata man di sini, hadhihi syarhiyah tufidul umum, man ini adalah apa, isim syarat, dia ada syarhiyah, isim syarhiyah tufidul umum, yang memberikan pengertian secara umum, lidzakari wal unsa, bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi barang siapa, ini adalah syarat, dan syaratnya di sini apa? Umum sifatnya, laki-laki maupun perempuan sama. Yad'u min dunillahi niddan, yang berdoa meminta ataupun beribadah kepada selain Allah, niddan sebagai tandingan bagi Allah, maksudnya niddan ay yattakhidhu lillahi niddan, dia jadikan adanya tandingan bagi Allah, sawaun da'ahu au sawaun da'ahu du'aan ibadah, du'a ibadatin au du'a mas'alatin, sawaun da'ahu du'a ibadatin au du'a mas'alatin, sama saja apakah doanya itu dia menyeru, memanggilnya, memintanya, apakah doa ibadah ataupun doa masalah, ini maksudnya permintaan, apakah ibadah maupun permintaan sama. Li'anna du'a yanqasimu ila qismain, Karena doa itu terbagi menjadi dua bagian. Doa terbagi menjadi dua bagian. Ya. Al-awwal, yang pertama, doa'u ibadatin. Yang pertama adalah doa ibadah. Doa ibadah, contohnya misaluhu as-sawm was-salah. Contohnya adalah puasa dan salat. Wa ghairu dzalika minal ibadat, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang ada. Fa idza shallal insanu aw shama, maka apabila seseorang itu berpuasa atau apabila seseorang itu salat atau berpuasa, faqad da'a rabbahu bi lisanil hal, maka sesungguhnya dia telah berdoa meminta kepada Rabbnya dengan lisanul halnya, dengan lisanul hal, maksudnya apa? Dengan anggota tubuhnya. Ayaghfir lahu, agar Allah mengampuni dia. Ya. Jadi kenapa sholat, kenapa puasa itu dikatakan doa? Ya. Nah, dan ini juga bantahan bagi mereka-mereka yang memaknakan sholat itu secara apa? Lughawiyah. Ya. Karena as-shalah secara bahasa maknanya adalah doa. Ad-du'a, ya. Nah. Baik. Kemudian muncul sekelompok orang yang mereka pada dasarnya imma dia kusala, orang-orang malas, wa imma dia orang-orang yang jahil, wa imma dia adalah orang-orang sahibu hawa. Ya. Orang yang memiliki hawa nafsu. Sehingga dia memaknakan sholat hanya apa? Hanya eling. Ya. Pernah dengar yang seperti ini? Ada sebagian, ya. Sebagian. Waqad sami'tu bi udunaya. Ya, dan saya dengar sendiri dengan telinga saya. Ada yang demikian. Ini ada orang yang memberitakan seperti itu. Ya. Jadi apakah benar sholat itu maknanya doa secara bahasa? Ya, kalau kita lihat di dalam kamus, as-shalah maknanya apa? Doa, ya. Baik. Oh, berarti kita tuh gak perlu sholat itu harus lima waktu, harus ruku, sujud, dan seterusnya. Tidak perlu. Yang penting eling. Kenapa? Karena doa. Namanya doa itu hanya permintaan, permohonan. Permohonan itu sama dengan harapan. Harapan itu, ya yang penting sudah ingat saja. Saya pengen masuk surga, ya sudah. Yang penting ingat, pengen masuk surga. Ya, begitu. Tamam? Akhirnya apa? Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada apa-apa. Yang penting apa? Ingat. Oke? Okay? Maka kita katakan apa? Sesungguhnya orang yang melakukan sholat, faqad da'a rabbahu bilisanil hal, ayaghfir lahu. Orang yang melakukan sholat, dengan sholat hakiki, ya dengan apa? Yaitu apa? Ta'abud lillah, ya, bi'af'alin makhsusah, ya, wa'akwalin makhsusah, fi'awqatin makhsusah. Ya. Kalau definisinya ini sholat, ya. Yaitu ta'abud lillah, dia beribadah kepada Allah dengan gerakan tertentu khusus, dengan ucapan tertentu di waktu yang tertentu. Ya. Maka apa? Berarti sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah dengan lisanul halnya, dengan anggota tubuhnya, ayaghfir lahu, agar Allah mengampuni dirinya dengan ibadah itu. Sehingga apa? Keliru kalau sholat dimaknakan hanya sekedar apa? Eling. Ya. Karena justru dengan gerakan kita ini, dengan rukuknya kita, dengan sujudnya kita, dengan zikir-zikir yang disebutkan di dalamnya, itu menunjukkan bahwasanya kita sedang meminta kepada Allah. Ya. Tamam? Walaupun fuqaha menyebutnya apa? Ini ibadah mahdhah, ini ibadah ya ghairu mahdhah. Begitu kan? Ya. Tetapi hakikatnya adalah apa? Adalah as-su'al. Su'al maghfirah. Permintaan ampunan kepada Allah. Ketika kita puasa, kita mengharapkan dengan puasa itu apa? Ampunan. Ya, buktinya Pak, ketika kita puasa kemarin misalkan, ya, puasa Arafah, apa harapan kita? Ayukafirullah dzunubana sanatal madiyah wal qabilah. Ya. Kita berharap Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang tahun-tahun dahulu dan tahun yang akan datang. Ya, yang tahun kemarin dan yang akan datang dengan puasa itu. Berarti apa? Meminta harapan. Ya. Nah, dengan puasa itu baru puasa sunnah, apalagi puasa wajib yang Allah mengatakan apa? La'allakum tattaqun. Ya. Gitu. Sehingga apa? Wa ayujirahu min adadin. Dengan salat ini, bilisanil halnya, dengan anggota tubuhnya, berarti dia meminta kepada Allah, ayujirahu min adabihi, agar dilindungi dari azabnya. Ya. Dengan salat, dengan puasa, ya, dengan zakat. Kita semua mengharapkan apa? Dilindungi dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Itu. Berarti apa? Permintaan. Doa. Ya kan? Nah, demikian. Baik. Wa ayu'tiyahu min nawalihi, dan kita mengharapkan Allah memberikan bahagian kita. Iya. Iya kan? Kita mengharapkan bahagian kita dari apa? Dari amal soleh kita. Jangan sampai amalan kita menjadi amalan amilatun nasibah. Iya. Amalan yang sia-sia, nasibah, bukan nasib. Iya. Tapi nasibah yang sia-sia. Kita tidak mendapatkan bahagian bahkan. Baik. Wa hadza fi asli shalah. Maka ini hukum asalnya salat. Naam. Kama anha tatadamman addu'a bilisanil maqal. Sebagaimana dalam salat itu mengandung doa bilisanil maqal, dengan lisan lidah kita. Ya. Naam. Fa yadullu li hadzal qism qawluhu ta'ala, yang menunjukkan pada bagian yang ini adalah firman Allah taala dalam salat. Dalam surah Ghafir ayat 60 Allah menyatakan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Fa innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, enggan, sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Lihat sebelumnya Pak, ud'uni, mintalah kepadaku, kemudian di akhir Allah menyebutkan apa? An ibadati, dari ibadah kepadaku. Berarti apa? Doa itu adalah ibadah. Faja'ala du'a'a ibadatan, maka Allah jadikan doa di sini sebagai ibadah. Wa hadzal qism kulluhu syirk, maka bagian ini semuanya adalah kesyirikan. Ya, menjadikan tandingan bagi Allah dalam masalah permintaan maupun dalam masalah ibadah itu adalah kesyirikan. Ya, kalau dia menjadikan adanya tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Nah, demikian. Baik. Sehingga dari sini Syekh rahimahullah taala menjelaskan tentang bagian yang pertama ini. Nah, wallahul muwaffiq, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. وللسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تبارك الله.